hendaknya kalian selalu mengingatku, niscaya aku akan selalu ingat kalian. Kalau orang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selalu ingat kepada Allah di masa lapang, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, tidak lalai. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia tidak kemudian terbawa sebagaimana kebanyakan orang-orang. Ketika dia kaya, di atas kenikmatan, dia lalai. Dia tetap mempertahankan rasa syukur. Kemudian ketika dia sempit, disitulah pertolongan Allah. Disitulah Allah akan menolong dan akan mengingat dia, membantu. Barakallahu. Seperti juga apabila orang selalu menjaga sholatnya. Sholat lima waktu dijaga berjamaah. Ketika tidur malam, walaupun dia tidak masang alarm menjelang subuh, selalu Allah Subhanahu wa taala bangunkan. Ya. Misalkan tengah 4, jam 3 biasa bangun, lupa alarm. Barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, orang yang bersyukur di hadapan Allah akan mendapatkan keridhaan Allah. Akan mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Lail, dalilnya Al-Lail ayat ke-17 dan 21. Al-Lail ayat ke-17 dan 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Dan Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari neraka. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Yakni seseorang yang apabila ketika dia mendapatkan harta, diberi harta, dia membersihkan dirinya dengan harta tersebut. Sedekah, infak, atau dibelanjakan, ya, pada perkara yang halal, kewajiban dia, seperti menafkahi keluarga, kemudian membelanjakan pada perkara-perkara yang halal. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan ketika dia berinfak, bersedekah kepada seseorang, misalkan dia tidak mengharapkan kenikmatan tersebut yang dia infakkan kepada seseorang balasannya, tidak mengharapkan balasannya. Ucapan jazakumullahu khairan pun dia tidak mengharapkan. Illa batigha awajhi rabbihil a'la, melainkan dia hanya menginginkan wajah Allah yang maha tinggi. Wajah Rabb-nya yang maha tinggi, yakni di surga nanti. Wala saufa yardha, dan kelak Allah akan, ya, meridhoi dia dengan memberikan surga. Jadi orang yang berkafikum bersyukur akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi ya'kulul akalah atau ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu surbah fayahmaduhu 'alaiha. Innallaha la yardha, sungguh Allah benar-benar ridha, anil abdi ya'kulul aklah, kepada seorang hamba yang ketika dia memakan makanan, fayahmadu alaiha, setelah makan baca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Ini satu riwayat. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaga wa ja'ala lahu makhraja. Riwayat yang lain. Allah berkata ridho, senang. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Atau dia meminum sebuah minuman kemudian dia barakallahu fikum memuji Allah. Ya, membaca doa setelah makan dan minum. Tapi kalau minumannya haram kemudian memuji Allah barakallahu fikum, yaitu ya, tetap tidak diridhoi kecuali dia memang dalam keadaan ya ketika meminum yang haram dalam keadaan terdesak. Ikrah, darurat. Kalau dia tidak minum dia mati, maka perkara yang haram menjadi boleh. Barakallahu. Kemudian pembahasan yang keempat. Kalau tadi ya, yang ketiga, orang yang bersyukur di hadapan Allah akan mendapatkan ya tambahan nikmat. Kemudian akan selalu diingat oleh Allah. Kemudian akan mendapatkan keridhaan Allah. Pembahasan yang keempat. Orang yang bersyukur di hadapan iblis ya, adalah sebagai berikut. Orang yang bersyukur di hadapan iblis adalah sebagai berikut. Yakni iblis tidak senang, tidak ridho, tidak suka, sangat benci dengan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari ya sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersyukur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Iblis sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 ya, dan diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-17. Iblis ketika bersumpah di hadapan Allah, target yang dia ucapkan di hadapan Allah adalah agar manusia tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Targetnya bukan agar manusia menjadi miskin. Kenapa? Karena seseorang miskin, tidak kaya, itu masih banyak keutamaan. Di antaranya ketika hendak masuk ke dalam surga, ammatu wa kathiru ahlil jannah minal masakin wal fuqara wa du'afa. Keumuman, kebanyakan penduduk atau penghuni surga adalah orang miskin, orang fakir, orang lemah. Adapun orang yang kaya masih ditahan dulu. Ya. Barakallahu, masih dicek. Belum boleh ceklok dulu. Barakallahu. Iblis mengatakan sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lakum siratal la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan oleh karena engkau telah menghukumi diriku telah sesat. Ini iblis mengatakan kepada Allah tatkala masih di surga atau di kerajaan langit. Dan iblis mengakui Tuhan yang sebenar-benarnya, Rob yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dianggap sebagai muslim, karena tidak mau mengakui tauhid. La aqudanna lahum siratal mustaqim, kata iblis, oleh karena engkau ya Allah telah menghukumiku sesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, kemudian disebutkan menghalanginya ini dari arah mana? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka manusia, keturunan Adam, dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu mau bersyukur. Ini targetnya. Ya, bukan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu miskin, apa kaya, tapi akan menjadi miskin. Bukan itu target iblis. Tidak bersyukur. Ketika dia miskin, tetap dia harus bersyukur dengan kenikmatan apa yang dia dapatkan. Miskin secara harta, tapi kaya ilmu agama. Maka dengan ilmu agama itu dia harus mensyukurinya. Miskin secara harta, tapi kesehatan jauh lebih baik daripada orang-orang kaya yang sering sakit-sakitan. Maka dengan sehatnya itu dia diminta untuk bersyukur. Jadi targetnya iblis adalah agar manusia ini kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ahli tafsir menafsirkan iblis mendatangi dari arah depan, belakang, arah kanan, kiri. Itu godaannya berupa apa? Kata para ulama ahli tafsir, mereka menyatakan fa'asadduhum anil haq. Aku akan datangi mereka dari arah depan, maknanya adalah aku akan menghalangi mereka dari kebenaran. Menghalangi mereka dari kebenaran. Ada azan, panggilan sholat, ya, dia membelot. Ada taklim, barakallahu fikum, tidak ada uzur, ya, dia tidak mau menghadirinya. Ada nasihat, barakallahu fikum, al-haq, dia tidak mau mengambilnya. Termasuk bertemu seseorang yang berupaya di atas sunnah Nabi, ya, jenggotnya panjang atau dibiarkan, celananya, sarungnya, jubahnya di atas mata kaki, ya, barakallahu fikum, dia sudah menuduh macam-macam, seperti teroris, ya, kelompok teroris. Ketika ada seorang akhwat bercadar seperti istrinya teroris, ya, justru alhamdulillah, ya, kalian itu yang memakai pakaian yang sangat barakallahu fikum membentuk auratnya belum dinilai sebagai orang yang pelacur, seperti pelacur, barakallahu fikum. Kemudian datang dari arah belakang, wa uhassinu lahumul batil, kata iblis, bagaimana disebutkan dalam tafsir, aku akan membuat indah perkara yang batil di mata-mata mereka. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Barakallahu fikum. Yang batil-batil dianggap indah. Akhirnya ketika ada jihad, ya, dia mencela jihad, membenci. Dia senangnya barakafikum kumpul bersatu, ya, ayam tentrem walaupun semua agama jadi satu. Ya. Laskar cinta katanya, menebar kecintaan sesama manusia. Tapi kecintaannya di atas barakafikum kebatilan. Persatuan yang seperti sarang laba-laba. Nampaknya indah, kokoh, tapi ternyata barakafikum sangat rapuh. Kemudian datang dari arah kanan, wa uraghibuhum fid dunya, aku akan membuat mereka itu tamak rakus terhadap dunia. Akhirnya dia suka mencuri, zalim, ya, mengambil harta orang, korupsi, jual beli riba. Barakallahu. Kemudian dari arah belakang atau dari arah kiri, wa usyakkikuhum fil akhirah, aku akan membuat mereka itu ragu dengan adanya akhirat. Ya. Ketika sedang enak-enak taklim anteng, setan membisiki, ya, jangan terlalu kenceng ibadahnya. Iya, kalau surga ada, kalau enggak ada, capek kamu, rugi kamu, mumpung hidup di dunia sekali, ya, ayo bersenang-senang. Barakallahu. Padahal kita sebaliknya, hidup di dunia sekali, ya, maka segera lakukan ketaatan. Dibuat ragu adanya akhirat, ya, akhirnya dia tidak percaya dengan adanya jannatu wan nar, surga dan neraka. Ya, barakallahu. Melemah, akhirnya terhempas dari jalan siratul mustaqim. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga barakakum, kalau keadaannya seperti itu, iblis datang dari arah depan, belakang, kanan atau kiri. Dan kita bisa mengukur, mungkin kita selama ini kebanyakannya, sedikit atau banyaknya itu kira-kira digoda dari mana. Ketika misalkan dari kanan, apakah harus kita itu punya jurus, ya, selalu ngadep kanan? Ya. Barakallahu. Maka jurus yang paling ampuh, ya, mematikan makar syaitan adalah dengan belajar ikhlas dan mutabah. Ikhlas, barakallahu, itu yang paling penting. Kemudian mengikuti, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Dua ini. Dan yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran dan Hadis. Dengan pemahaman salafunas soleh, pendahulu kita yang soleh. Barakallahu fikum. Dan diantara amalan yang paling ampuh adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika diuji, beristighfar ketika terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau orang itu digoda oleh syaitan, didatangi sehingga dia menjadi orang yang tidak bersyukur, maka kalau dia itu pemimpin, maka dia tidak menunaikan kewajiban terhadap rakyat. Kalau dia seorang suami, dia menyia-nyiakan istrinya, bahkan mengkhianatinya. Ketika dia menjadi istri, dia tidak mau mengkhidmat suaminya dengan baik, ya, barakallahu. Ketika dia menjadi anak, dia menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Ketika dia menjadi pegawai, dia menjadi pegawai yang tidak amanah. Ini, ya, barakallahu, di antara dampak orang-orang yang diganggu, ya, mendapatkan gangguan dari syaitan yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, syaitan memiliki sifat putus asa. Ya, putus asa. Walaupun memiliki sifat putus asa, namun barakallahu fikum dia selalu ya bersemangat, berambisi ya untuk mencari jalan yang lain. Apa bentuk putus asanya syaitan? Syaitan, iblis, laknatullah dan juga bala tentaranya putus asa terhadap orang-orang kaum muslimin, khususnya di jazirah Arab. Ya, mereka tidak diibadahi lagi. Yang sebelumnya mereka itu pernah diibadahi, baik berupa ya orang soleh yang diibadahi, hakikatnya syaitan. Ya, kemudian patung, batu, pohon, bintang, hakikatnya syaitan. Jin, barakallahu fikum, laut, gunung. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad serta al-Imam Hakim rahimahumullahu ta'ala, Nabi bersabda, inna syaitan qad ya'isa ayya'buda bi'ardikum. Sesungguhnya syaitan benar-benar telah berputus asa untuk diibadahi di negeri kalian, yakni jazirah Arab, Mekah dan Madinah. Tidak ada di situ barakallahu fikum ada ritual gunung diibadahi, tidak ada. Alhamdulillah selalu dijaga. Adapun person-personnya di rumahnya terus memiliki keyakinan syirik, ya itu sesuatu barakallahu fikum yang tidak bisa dibendung karena diri sendiri. Sehingga di situ ya terkadang ada orang Syiah memiliki keyakinan yang aneh-aneh, ya sufi barakallahu. Tapi dari peribadahan yang nampak kepada selain Allah barakallahu tidak ada. Walhamdulillah. Selalu Allah bongkar. Walakin akan tetapi radhiya ayyuta fi ma siwa dzalik mimma tuhaqiruna min a'malikum. Akan tetapi setan selalu ridho, senang ya untuk ditaati, diikuti dari selain perkara peribadahan, sholat, sujud. Jadi terhadap orang-orang yang ada di jazirah Arab, kaum muslimin di sana, setan ini sudah barakahikum putus asa kalau disujuti, karena sudah tidak ada lagi yang sujud kepada setan. Tapi di jazirah Arab dia itu senang ketika ditaati dalam perkara ada orang yang tuhakhiruna min amalikum, mereka meremehkan amalan-amalan mereka. Ayo sholat, ah nanti sholat. Ayo puasa, ah sunnah saja kok. Ayo ini, wah hukumnya masih sunnah mu'akkadah, belum sampai wajib. Ayo sholat jenazah, wah masih fardu kifayah bukan fardu ain. Ya, senang setan kalau ada orang yang meremehkan seperti itu. Fahdharu, maka hati-hatilah kalian, kata Nabi. Inni qad taraktu fikum ma in iktasamtum bihi falan tadillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian apabila kalian berpegang teguh dengannya, falan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata nabiyhi, yakni yang ditinggalkan tersebut adalah kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabi, hadis nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat salafuna soleh, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Dalam riwayat lain, inna syaiton ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin at-tahris bainahum. Sesungguhnya syaiton telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang biasa sholat ya di jazirah Arab. Kalau dulu sebelum nabi diutus, banyak yang sujud, ruku ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, batu, orang soleh, pohon, barakallahu orang yang sudah mati. Ketika nabi barakallahu sudah diutus dan Islam telah jaya, kemenangan telah datang, maka syaitan tidak lagi diibadahi. Nah, itulah dia putus asa. Walakin at-tahris bainahum, akan tetapi terhadap mengadu domba di antara kalian tidak pernah putus asa, karena pasti bisa. Pasti bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya setan dia itu berputus asa terhadap orang yang tidak lagi menyembah dia, dikarenakan amalan sholat ini diantara wujud syukur terbesar setelah tauhid. Ya, setelah tauhid amalan yang terbesar sebagai wujud syukur adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai nabi Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, fasholli, maka sholatlah, li rabbika, niatnya untuk Rabbmu, wanhar, dan kemudian lakukanlah sembelihan. Barakallahu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhimu, yang tidak mau mengikutimu, ya, mencelamu, dia adalah orang yang terputus ya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan salat adalah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Amalan pertama kali. Barakallahu. Kalau amalan sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, kata nabi, maka sungguh dia telah beruntung dan telah berhasil. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, jelek, faqad khaba wa khasira, maka dia telah merugi dan celaka. Ya, akan merugi dan celaka. Barakallahu. Jadi amalan sholat merupakan wujud syukur terbesar setelah tauhid. Sebelum sholat dia harus bertauhid dulu, masuk Islam, kemudian dia mempelajari tauhid. Barakallahu. Ya, yang dimulai dari yang mudah. Barakallahu, kemudian dia sambil sholat. Tayyib. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadlu hidakumullah barakatuh.